Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ba'd, ikhwani fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama kali hendaknya kita terus untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha," dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kalian semua agar senantiasa kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat yang sering beliau ulangi, yaitu hendaknya kita untuk terus bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wasiat beliau, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal." Aku wasiatkan untuk kalian semua, hendaknya kalian terus untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara takwa ini merupakan perkara yang sangatlah besar, merupakan amalan yang sangatlah besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yaitu dengan takwa ini sangatlah besar pengaruh takwa tersebut dalam setiap gerak-gerik kita, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran mulianya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan barometer takwa, dengan diukur dengan takwa seberapa bertakwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah perbuatan amalan yang sangatlah besar sebagaimana yang telah kita ketahui hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan juga takwa itu maknanya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah takwa itu dengan banyaknya amalan, bukanlah takwa itu dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan, akan tapi takwa adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah takwa. Oleh karena itu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau berkata, "Laisa at-taqwa bi kathrati shaumin wala bi siyamin nahar. Laisa at-taqwa bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail wa at-takhlitu bainahuma." Kata Umar bin Abdul Aziz, bukanlah merupakan suatu ketakwaan banyaknya seseorang berpuasa di siang hari, banyaknya seseorang melakukan ibadah qiyamul lail di setiap malam harinya. Bukan itu ukuran takwa, akan tapi kata Umar bin Abdul Aziz, "Walakin at-taqwa amalun bi ta'atillah wa tarku ma harramallah." Akan tapi takwa itu adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah takwa. Dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat yaitu adalah ilmu yang disertai adanya takwa dari diri seseorang. Ilmu yang kita pelajari jika tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini bukanlah ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, al-ilm huwal khasyah. Ilmu itu adalah al-khasyah. Al-khasyah itu adalah rasa takut yang sangat, yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semakin seseorang itu, semakin dia berilmu kepada Allah, semakin dia berilmu tentang agama Islam, maka dia semakin takut, semakin besar rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Bukan banyak-banyaknya ilmu, akan tapi ilmu adalah yang mewariskan seseorang untuk menjadi takut kepada Allah, untuk semakin dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan dia merasa terus betul-betul Allah mengawasi dia. Inilah ilmu yang bermanfaat. Berbeda halnya dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Orang banyak ilmunya, namun amalan dia, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan jauh dari ilmu yang telah dia ketahui. Dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini keadaan orang-orang yang tercela, al-maghdub, yaitu al-Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu mereka banyak, akan tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Tidak mau mengamalkan ilmu. Sama saja seperti orang yang tidak tahu. Demikian juga sama halnya dengan beramal tanpa ilmu. Dua-duanya sama-sama hina, sama-sama tercela. Memiliki ilmu dan tidak diamalkan. Dan juga beramal tanpa didasari dengan ilmu. Ini dua amalan yang sama-sama tercela. Oleh karena itu, hendaknya kita untuk terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya takwa ini, di antara faedah, di antara manfaat takwa, yaitu Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa ini ilmu yang bermanfaat. Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan kepada kalian furqan, yaitu pembeda. Dengan ilmu tersebut, dengan takwa kalian tersebut, Allah berikan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terus kita senantiasa untuk mengintrospeksi, memperhatikan diri-diri kita, memperhatikan amalan kita, seberapakah amalan yang telah kita lakukan, apakah kita telah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seterusnya. Inilah hakikat ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Demikian mungkin nasihat yang ingin saya sampaikan. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita atau dars pelajaran rutin kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita pada pertemuan yang lalu telah selesai dalam permasalahan yang keempat, dalam bab yang ketiga, fi qada'il hajah. Bab yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan qada al-hajah, berkaitan dengan membuang hajah dan adab-adabnya. Kita telah selesai pada sampai pada permasalahan yang keempat, yaitu permasalahan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang menunaikan hajah. Kita telah membahas perkara-perkara yang disunnahkan pada permasalahan yang ketiga. Kemudian pada permasalahan yang keempat, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang yang menunaikan hajah. Yaitu diantaranya adalah diharamkan untuk membuang air di air yang rakit, yang tidak mengalir. Dan juga diharamkan bagi orang yang sedang membuang hajah, yaitu ketika sedang kencing, diharamkan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Demikian juga diharamkan untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Dan juga diantara yang telah kita bahas, yaitu diharamkan pula seseorang membuang air di tempat-tempat yang digunakan oleh manusia, seperti tariq, seperti jalan yang dilewati oleh orang, yang dilewati oleh manusia yang masih digunakan, atau di tempat yang berteduh, tempat orang-orang berteduh, dan di kebun-kebunan yang masih digunakan oleh manusia, dan juga tempat-tempat yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak boleh kita membuang air di tempat-tempat tersebut, karena ini merupakan adziyah, ini merupakan gangguan kepada kaum muslimin, gangguan kepada manusia. Tidak boleh hukumnya. Hatta orang kafir pun kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Demikianlah Islam mengajarkan kita, tidak boleh kita melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Aku haramkan kezaliman tersebut atas diriku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga aku jadikan perbuatan zalim tersebut perbuatan haram bagi kalian semua. Maka membuang hajah di tempat-tempat yang digunakan oleh manusia ini hukumnya haram, merupakan adziyah kepada mereka. Allah juga berfirman dalam ayatnya, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang mukmin dan orang-orang yang mukminat tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan mereka, maka ini telah melakukan dosa buhtan, kebohongan, wa itsman, dan dosa yang sangatlah besar. Jadi demikianlah sebagian perkara-perkara yang diharamkan ketika membuang hajah. Kemudian kita lanjutkan permasalahan al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli, yaitu perkara-perkara yang dibenci bagi orang yang sedang menunaikan hajah. Al-mutakhalli yaitu orang yang menunaikan hajah. Jadi di sana ada perkara yang disunnahkan dan juga ada perkara yang diharamkan. Kemudian juga ada perkara-perkara yang dibenci, yang makruh, hukumnya makruh, dibenci, tidak disukai. Qala al-mu'allif, "Yukrahu hala qada'il hajah istiqbal mahabbar rihi bila ha'ilin." Yukrah, yaitu dibenci, tidak disukai, ketika sedang membuang hajah, yaitu menghadap ke tempat arih, ke tempat yang banyak anginnya. Tidak boleh kita menunaikan hajah di tempat yang anginnya banyak, yang banyak angin. Kita kencing di tempat yang di situ besar anginnya. Kenapa? Mualif melanjutkan, dibenci seseorang membuang hajah di tempat yang di situ tempat angin berkisar, yaitu anginnya besar di situ, tanpa ada ha'il, tanpa ada pembatas, tanpa ada pembatas yang membatasi dari angin itu. Li'alla yartaddal baul ilaihi, agar kenapa tidak boleh, kenapa makruh perbuatan yang seperti ini, karena agar kencing atau agar kotoran najis yang dia buang itu tidak kembali mengenai dia ketika seseorang membuang hajah dia di tempat yang banyak anginnya, maka ini bisa mengenai benda-benda yang lainnya, bahkan bisa mengenai dia sendiri, najisnya menciprat, dia terkena cipratan najis kencing dia sendiri karena angin yang besar di tempat tersebut. Maka ini dibenci, tidak disukai hal yang demikian, karena najisnya bisa menyebar kemana-mana, bisa mengenai benda-benda yang lain. Demikianlah jika kita membuang hajah, yaitu membuang air di tempat yang di situ banyak angin. Ini dibenci. Kemudian mualif melanjutkan wa yukrah al-kalama faqad marra wa yukrahu al-kalam. Dan dibenci pula berbicara ketika membuang air. Dan dibenci pula berbicara ketika sedang membuang air, membuang hajah. Jadi kita sedang menunaikan hajah kita, maka ini hendaknya kita untuk tidak berbicara, hendaknya kita untuk tidak ngobrol dengan saudara kita yang di luar kamar mandi misalnya, atau dengan saudara kita yang sedang ada di sebelah WC kita, sebelah yang ada di sebelah kita di toilet sebelah. Maka ini tidak disukai perkara yang demikian, yaitu berbicara ketika sedang menunaikan hajah. Jadi ini termasuk perkara yang makruh, yang tidak dicintai. Dalilnya adalah hadis yang akan disebutkan oleh muallif di sini. Faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul fa sallama alaihi fa lam yarud alaihi. Dalilnya adalah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ketika beliau sedang kencing, ada seseorang yang melewati beliau dalam keadaan beliau sedang menunaikan hajahnya. Kemudian orang ini memberi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Maka dari hadis ini kita mengambil kesimpulan, jika berbicara itu boleh, maka tentu Rasul akan menjawab salam orang yang memberi salam tersebut. Akan tapi karena perkara ini tidak disukai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjawab salamnya sampai beliau selesai menunaikan hajah tersebut. Jadi berbicara di dalam WC atau berbicara ketika, tepatnya berbicara ketika kita sedang menunaikan hajah, ini dibenci. Jadi asalnya tidak boleh, tidak pantas seorang ketika menunaikan hajah dia berbicara atau ngobrol dengan temannya di luar, kecuali jika dibutuhkan, kecuali jika til hajah, kecuali jika ada keperluan. Asalnya tidak seharusnya demikian, akan tapi jika ada keperluan seperti temannya atau saudaranya yang di luar bertanya di mana kunci lemari atau di mana kunci mobil, masa tidak menjawab? Maka ini ada keperluan, dia tidak mengapa menjawab, sebatas keperluan saja, tidak bersambung-sambung melanjutkan obrolannya. Dia menjawab misalnya di atas lemari, atau misalnya dia butuh keperluan orang yang sedang menunaikan hajah ini, tolong ambilkan sabun di meja, atau ambilkan sabun ke saya. Maka ini tidak mengapa jika diperlukan, akan tapi asalnya tidak seharusnya, yaitu dibenci, makruh, perbuatan ini makruh. Akan tapi jika ada keperluan, maka ini tidak mengapa. Yaitu dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan hajah, ada seorang yang beri salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salamnya. Kita lanjutkan, wa yukrahu ayyabula fi syaqqin wa nahwih. Dan juga merupakan perbuatan yang dibenci bagi orang yang membuang hajah adalah membuang air kecil di syaqqin wa nahwih, di lubang. Di lubang atau yang semisalnya. Di lubang tidak boleh kita membuang air kecil. Di lubang-lubang yang kita dapati di jalan atau ada lubang, kita membuang air kecil di situ tidak boleh. Ini makruh hukumnya. Dalilnya adalah hadis Qatadah. Li hadithi Qatadah an Abdullah bin Sarjis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallama naha ayyubal fil juhri qila li Qatadah fama balul juhr qala yuqalu innaha masakinul jin. Jadi tidak boleh, yaitu makruh hukumnya, dibenci seseorang membuang air di lubang-lubang, di lubang, baik lubang yang ada di pohon atau yang ada di tanah dan yang semisalnya. Dalilnya adalah hadis Qatadah bin Abdullah bin Sarjis. Beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membuang air kecil fil juhr, yaitu di lubang. Kemudian Qatadah ditanya, Qatadah yang meriwayatkan hadis ini, beliau ditanya oleh salah seorang sahabat yang mendengar, kila li Qatadah, fama balul juhr, ada apa dengan juhr, ada apa dengan lubang-lubang itu, kenapa kita tidak boleh menunaikan hajah, kenapa kita tidak boleh kencing di lubang tersebut? Kata, dijawab oleh Qatadah, innaha yuqalu innaha masakinul jin, karena lubang-lubang itu merupakan tempat tinggalnya jin. Jadi jin itu tempat tinggalnya juga tinggal di lubang. Jadi tidak boleh kita mengganggu tempat tinggalnya jin. Maka dilarang seseorang untuk membuang air di lubang. Walianahu la ya'man ayyakuna fihi hayawan fayu'dhihi, dan juga merupakan sebab dilarangnya seseorang membuang air di lubang, yaitu adalah walianahu la ya'man ayyakuna fihi hayawan fayu'dhihi, dan karena di lubang itu bisa saja ada hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Jadi ada hewan-hewan yang memang tempatnya di lubang itu, dia rumahnya di situ. Maka ketika kita kencing di lubang tersebut, maka ini mengganggu hewan tersebut. Maka ini mengganggu hewan-hewan yang ada di dalam lubang itu. Dan tidak boleh kita mendzalimi hewan. Ayyakuna aw yakuna maskanan lil jinni fayu'dhihim. Atau sebab yang kedua, tadi sebab yang pertama adalah karena di situ tempat bisa saja tempatnya hewan. Kemudian kita membuang air kecil di situ, maka kita telah mengganggu hewan-hewan tersebut. Atau yang kedua, karena lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin, maka ketika kita kencing di lubang tersebut, maka kita telah mengganggu mereka. Jadi tidak boleh atau makruh hukumnya seseorang kencing di lubang-lubang. Wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah. Dan dibenci pula perbuatan yang dibenci adalah, di antara perbuatan yang dibenci adalah ayyadkhul al-khala, yaitu masuk seseorang masuk ke dalam WC atau ke tempat membuang air dengan sesuatu yang di situ tertulis nama Allah. Di situ tertulis nama Allah, seperti kitab yang ada tulisan nama-nama Allah. Maka ini dibenci seseorang masukkan benda-benda yang ada tulisan Allahnya, yang ada tulisan Allah. Seperti kitab-kitab ahlul ilm, kutubul ilm, karena di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasul dan juga terdapat lafaz Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dibenci seseorang masuk dengan membawa barang-barang tersebut. Dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah, wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kita tidak boleh membawa masuk benda yang di situ tertulis nama Allah, karena dalam rangka kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini termasuk taqwal qulub, termasuk ketakwaan seorang hamba. Jadi barang siapa yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan nama-nama Allah, mengagungkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan ilmu-ilmu agama, maka ini merupakan takwa yang ada dalam hati dia. Jadi tidak sepantasnya kita masuk dengan membawa buku yang di situ tertulis hadis-hadis dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Dalam sebuah hadis, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan juga ini hadis yang dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau masuk ke khala, masuk ke WC, ke tempat pembuang air, beliau menaruh cincinnya. Namun hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena hadis ini sangatlah dhaif. Hadis ini dhaif. Dan juga para ulama menghukumi hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada dalil yang lain, yaitu dalil yang umum. Dalil umum, faman yu'adzim, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala, agamanya, mengagungkan nama-nama Allah, maka ini merupakan ketakwaan hati seorang hamba. Kemudian walif melanjutkan, amma indal hajah wa darurah falabas. Jadi asal hukumnya makruh, asal hukumnya dibenci perbuatan yang demikian. Akan tapi amma indal hajah, akan tapi ketika ada keperluan atau dalam keadaan darurat, maka fala ba'as, maka tidak mengapa. Yaitu dibolehkan seseorang membawa bukunya, misalnya perlu dia untuk membawa buku ini karena tidak ada tempat, ditaruh di mana lagi bukunya ini. Misalnya dia membawa buku, tidak ada tempat lagi di luar, masa mau taruh di lantai, tidak ada tempat, atau dia takut, khawatir kalau dia taruh di luar bukunya akan hilang, maka ini darurat, bukunya akan diambil sama petugas misalnya, dan seterusnya. Ada keperluan dia membawa masuk buku yang tertulis di situ nama Allah atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa karena keadaan dia dalam keadaan perlu untuk membawa barang-barang yang seperti ini, maka ini tidak mengapa, fala ba's. Kal hajah, kemudian muallif merinci lagi, kal hajah ila dukhul bil awraq an naqdiyah allati fiha ismullah, fa innahu idza tarakaha kharijan kanat arada lis sariqah aw in nisyan. Seperti keperluan, seperti seorang ketika dia masuk ke dalam WC, dia membawa mata uang yang di situ ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian mata uang mungkin ada nama Allah yang tertulis di mata uang tersebut. Maka ketika dia menaruh uang itu di luar, tentu ini akan diambil sama orang lain. Maka ini khawatir dia, jika dia taruh uang itu di luar karena ada nama Allah, maka ini khawatir dia, darurat dia. Kalau tidak menyimpan uangnya, uangnya ditaruh di luar semua, maka ini akan dicuri, akan diambil sama orang, atau dia akan lupa nanti uangnya tidak diambil lagi, dia tidak membawa uang lagi. Maka ini keadaan yang darurat dan dibolehkan jika ada keperluan atau keadaannya darurat untuk membawa sesuatu atau tulisan-tulisan yang ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walif melanjutkan, ammal mushaf fa innahu yuhram ad-dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan, li'annahu kalamullah wa huwa ashraful kalam wa dukhulul khala' bihi fihi naw'un min al-ihanah. Adapun mushaf itu adalah Al-Qur'an, cetakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tulisan, bacaan yang kita baca itu Al-Qur'an. Yang kita baca Al-Qur'an. Tapi kalau cetakan Al-Qur'an, kitabnya itu kita sebut mushaf. Jadi kita katakan mushaf. Ambilkan mushaf, ambilkan ke saya mushaf. Itu mushaf. Aslinya seperti itu. Jadi kitab ini mushaf. Yaitu kitabnya mushaf. Tapi isinya yang kita baca itu baru Al-Qur'an. Demikian perbedaan mushaf dan Al-Qur'an. Jadi mushaf ini tidak boleh. Amal mushaf fa innahu yuhram ad-dukhul bih. Adapun mushaf, kata muallif di sini, dan juga para ulama mengatakan bahwa mushaf yang isinya seluruhnya adalah kalamullah. Berbeda dengan buku-buku biasa atau buku-buku para ulama, buku-buku ilmu. Di situ cuma terdapat sepotong ayat atau sepotong lafzul jalalah dan tercampur dengan ucapan-ucapan seorang alim tersebut jika kita membawa buku. Tapi kalau mushaf ini murni seluruhnya adalah ucapan Allah. maka ini diharamkan seseorang membawa masuk mushaf. Para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang membawa masuk mushaf. Sama saja zahiran atau khafiyan, sama saja dia menampakkan mushaf tersebut, yaitu membawa mushaf itu terlihat di tangannya, atau khafiyan, atau dia menyembunyikan mushaf itu di kantongnya misalnya, atau di tasnya. Jadi ini tidak boleh, walaupun disembunyikan tidak boleh kita masukkan mushaf ke dalam WC. Li'annahu kalamullah wa huwa asraful kalam. Karena mushaf, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, dan ini merupakan kalam yang paling agung, yang paling agung, asraf, yaitu yang paling mulia, ucapan yang paling mulia itu yaitu kalamullah. Kecuali juga jika dalam keadaan darurat, akan tetapi yang lebih utama, mushaf sebisa mungkin kita taruh di luar, berbeda dengan buku-buku ilmu, itu masih lebih ringan. Kalau mushaf sebisa mungkin kita taruh di luar, jangan kita masukkan ke dalam WC. Wadukhulul khala bihi fihi naw'un minal ihanah, dan kita memasukkan mushaf ke dalam WC, ke tempat pembuangan air, maka ini terdapat ihanah, penghinaan kepada mushaf tersebut, penghinaan terhadap mushaf tersebut, kecuali jika dalam keadaan darurat seperti takut jika mushafnya ditaruh di luar maka hilang mushafnya, diambil, maka ini tidak mengapa. Akan tapi yang lebih utama bagi dia untuk menaruh mushaf di luar. Demikianlah seorang muslim mengagungkan kalamullah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan ucapan kitabnya, mengagungkan kitab yang Allah turunkan kepada umat Islam. Tidak boleh kita membawa masuk ke dalam kamar mandi. Dan juga bahkan orang yang cebok atau beristinja dengan mushaf, ini adalah perbuatan kufur, mengeluarkan dia dari Islam. Dia betul-betul berarti orang yang berani cebok, beristinja dengan Al-Quran, maka ini dia telah keluar dari Islam. Dia adalah orang yang kafir. Dengan ini kita telah selesai bab ketiga dari kitab Fiqh Muyassar, yaitu yang berkaitan dengan qadha al-hajah, berkaitan dengan adab-adab menunaikan hajah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan siwak dan sunan al-fitrah dan sunnah-sunnah fitrah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.